Mitra Bisnis, saya berada sebulan di San Francisco ya. Di dalam kehidupan saya di sana, saya mencoba untuk melihat-lihat apa yang terjadi dengan krisis ekonomi di sana. Ternyata memang benar bahwa segalanya menjadi murah dan berdiskon. Teman saya baru kembali dari Las Vegas dan dia cerita kepada saya, waduh sekarang jalannya Las Vegas itu enak, tidak lagi macet. Hotel-hotelnya diskon 70%, makanannya murah-murah, semuanya enak di sana itu. Dan dia tersenyum dan bilang, tapi buat yang punya hotel, dah enak ya, katanya begitu ya. Dan penerbangan itu juga, kalau biasanya $100 one way, bisa jadi $60 pergi dan pulang gitu. Jadi two way gitu, jadi murah semua. Segalanya dimurahkan. Karena kenapa? Untuk menarik orang untuk mau. Nah, saya tiba-tiba teringat tentang jalan yang sering macet ya. Dulunya ini sering macet sekali di mana-mana. Bahkan saya ingat teman yang komplain di Jakarta, katanya di Jakarta ini macetnya luar biasa, Pak. Tiba-tiba saya teringat bahwa kadang-kadang kemacetan itu merupakan bagian dari ekonomi yang baik ya. Kalau ekonominya jelek, Jakarta itu tidak pernah macet, maka bisnis juga luar biasa susahnya. Dan mungkin toko Anda, penghasilan Anda tidak cukup untuk menutupi biaya operasional Anda. Dan hal ini memberikan pembelajaran kepada saya bahwa kalau di San Francisco jalan macet, berarti bisnis masih oke gitu ya. Dan kalau makanan mahal-mahal nyari karyawan susah, berarti ekonomi masih baik. Nyari karyawan mudah, berarti hati-hati, persaingan sangat banyak, tidak ada orang bisa berbisnis ya. Segalanya dalam kehidupan ini sering terjadi paradoks, sesuatu yang berlawanan. Kita tidak bisa minta semua jalan Jakarta lurus, nyaman, tidak ada kemacetan, dan lain-lain, dan mengharapkan ekonomi kita juga baik. Gitu ya. Tentu nantinya ada solusi-solusi lain yang bisa mengkompromikan kedua hal itu. Tapi pada umumnya selalu ada ketimpangan seperti itu yang harus bisa dan harus mau kita terima. Karena kita tidak bisa sekedar mau bisnisnya bagus, bisnisnya enak, semuanya menghasilkan uang banyak, tapi kita tidak sibuk, kita tidak repot, nggak bisa. Jadi kita harus menerima kedua sisi negatif dan positif dalam setiap kehidupan kita. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.